السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqamah beribadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, masih di dalam pembahasan kitabun nikah. Hari ini kita telah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, yuhram alal muslimi nikahu al majusiyah wal wathaniyah. Diharamkan ni yuhramu alal muslimi nikah al majusiyah wal wathaniyah. Diharamkan atas seorang muslim menikahi al majusiyah, yaitu wanita yang beragama majusi. Ya, majusiyah yaitu wanita yang beragama majusi. Wal wathaniyah, dan wanita penyembah berhala. Jadi seorang muslim laki-laki diharamkan menikah dengan seorang wanita yang agamanya majusi, penyembah api ya, atau yang dia wathaniyah. Wathaniyah itu yang menyembah berhala. Itu tidak diperbolehkan. Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan penjelasan terkait dengan poin ini. Maksudnya adalah al-musyrikah, yaitu diharamkan menikahi wanita musyrik. لأنها تعبد الوثن وهو الصنم. Karena mereka itu menyembah berhala, ya, menyembah patung-patung. وليس لها دين سماوي. Dan penyembahan terhadap berhala tersebut itu tidak terkait dengan agama samawi, ya, agama samawi. Adapun dalil yang menunjukkan haramnya hal tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik ya, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam atau bentuknya. Itu ayat secara teks jelas mengharamkan seorang muslim menikahi musyrikah. Wa ammal majusiyatu, adapun wanita majusi, falianaha laisat muslimah wala kitabalaha, karena majusi ya bukanlah muslim dan dia pun tidak memiliki kitab. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Ma'idah ayat yang kelima, wanita selain muslim yang halal dinikahi, kata Allah, adalah al-muhsanat. Al-muhsanat kata para ulama adalah al-harair al-afifat, wanita-wanita merdeka yang menjaga kesuciannya. Minal ladina utul kitab, di antara orang-orang yang diberikan Alkitab. Jadi apabila ada wanita merdeka, afifat artinya dia menjaga kesuciannya, bukan pezina, ya, dan dia termasuk golongan orang yang disebut dengan ahlul kitab, maka dia boleh dinikahi. Maka dia apa? Boleh dinikahi. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi secara mursal dari Al-Hasan ibni Muhammad ibni Ali ibni Al-Hanafiyah radhiyallahu ta'ala anhum قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس حجر يعرض عليهم الإسلام. Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Di dalam tulisannya Nabi berkata, barang siapa yang masuk Islam maka diterima darinya keislamannya. وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ, tetapi bagi yang menolak untuk beriman maka diwajibkan atas mereka jizyah. أَنْ لَا تُؤْكَ اللَّحْمُ ذَبِيحَةٍ وَلَا تُنْكَهُ لَهُمُ امْرَأَةٍ, ya, dan tidak boleh dimakan sembelihan mereka dan tidak boleh dinikahkan atau menikah dengan mereka. Wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi oleh seorang muslim. Ketika menyebutkan hadis ini, Al-Baihaqi berkata, hadza mursal, hadis ini mursal, artinya hadis yang ada inqita', terputus di dalamnya. Hadisnya lemah sebenarnya. Wa ijma'u aktsaril muslimina alaihi yu'akkiduhu. Walaupun hadis ini lemah, tetapi dikuatkan bahwa telah terjadi ijma' atau kesepakatan para ulama terkait dengan hal tersebut, yaitu tidak boleh menikahi seorang wanita majusiyah. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wal murtaddah, tidak boleh juga menikahi seorang wanita yang murtad dari agama Islam. Li'annaha latukirru alal millati allati intaqalat ilaiha, karena wanita itu tidak diakui, ya, atas agama yang dia yakini setelahnya. Ya, jadi wanita yang murtaddah, yang keluar dari Islam, itu tidak boleh dinikahi. Ya, tidak boleh dinikahi. Waman ahadu abawaiha kitabiyun wal akharu majusiyun. Sebagaimana tidak boleh menikahi seorang wanita yang bapaknya adalah ahlul kitab sedangkan ibunya adalah majusi, atau sebaliknya, bapaknya majusi, ibunya ahlul kitab. Kalau mereka misalnya punya anak perempuan, apakah boleh seorang muslim menikahi perempuan tersebut? Dikatakan la yajuz, tidak boleh. Menjelaskan hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, tagliban li janibi at-tahrim. Kita menjadikan sisi pengharamannya yang lebih dominan. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa yufhamu min dzalika jawazu nikahi man abawaha kitabiyani. Dan dipahami dari kalimat ini, diperbolehkan menikahi seorang wanita yang ayah dan ibunya min ahlil kitab, ya, dari ahlil kitab, entah orang Yahudi atau Nasrani. Wa hadza ma sarraha bihi al-Qur'anu fi qawlihi. Dan itulah yang secara jelas Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Ya, dan dihalalkan untuk kalian menikahi al-muhsanat. Tadi sudah kita sebutkan penafsiran para ulama, al-muhsanat ay al-harair al-afifat, yaitu wanita-wanita yang merdeka lagi menjaga kesucian dari kalangan ahlul kitab. Lalu dikatakan di sini, wal amatu al-kitabiyatu. Dan juga diharamkan menikahi seorang budak yang statusnya adalah kitabiyah, beragama Yahudi dan Nasrani. Jadi dibedakan, ya, kalau kita pahami apa yang beliau sampaikan, berarti ada ayat yang secara zahir, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, menghalalkan menikah dengan kitabiyah. Ada dalilnya. Tetapi disyaratkan di situ haruslah al-muhsanat, bimakna al-harair al-afifat, yaitu merdeka dan menjaga kesucian. Maka dipahami dari ayat yang tadi kita bacakan, kalau mereka adalah ahlul kitab tetapi bukan statusnya wanita yang merdeka, maka itu tidak boleh dinikahi. Ya, maka itu tidak dinikahi. Wajariyatu benihi, tidak boleh seorang laki-laki menikahi hamba sahaya anaknya. Jadi ada seseorang laki-laki punya anak, anaknya punya hamba sahaya seorang perempuan. Apakah boleh sang ayah itu menikahi hamba sahaya dari anaknya tersebut? Dikatakan di sini tidak boleh. Li'annahu yajibu 'alal walad i'fafu abihi bitazwijihi bihurratin. Karena wajib seorang anak menjaga kesucian ayahnya, salah satunya dengan menikahkannya dengan seorang wanita yang merdeka. Wa jariyatu nafsihi, tidak boleh menikahi seorang hamba sahaya miliknya sendiri. Ya, hamba sahaya miliknya sendiri. Karena kenapa? Li'annahu yamliku raqabataha fala yajtami'un nikahu wa milkul yamin. Ya sudah, kalau memang milkul yamin, milkul yamin. Artinya statusnya adalah ikatan milkul yamin, ya, bahwa ini dimiliki oleh dia, dibeli oleh dia, yaitu milik dia. Tidak perlu lagi ditambahkan dengan ikatan pernikahan. Ya, kecuali kalau dia misalnya memerdekakannya. Setelah dia merdekakan, baru dia nikahi. Jadi, seorang laki-laki mencampuri seorang wanita, itu atas dasar dua ikatan, para pemirsa Niaga TV. Ada ikatan pernikahan, yang di dalamnya harus ada akdu-akdu nikah. Ada ikatan namanya milkul yamin. Walaupun sering kita ulang-ulang, itu sudah tidak ada hari ini. Ya. Tapi kalau ada, ya sudah. Kalau ikatannya milkul yamin, ya sudah milkul yamin. Oh, berarti boleh dong mereka melakukan sesuatu yang dilakukan oleh suami dan istri, boleh. Dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, pembahasan tentang ummul walad. Kalau seorang wanita dicampuri oleh laki-laki atas dasar hamba sahayanya, lalu punya anak, anaknya dihukumi merdeka, dan wanita ini dihukumi sebagai ummul walad yang tidak boleh dijual, dan kalau nanti tuannya meninggal maka dia merdeka. Itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebagaimana tidak boleh seorang budak laki-laki menikahi tuannya atau tuannya yang perempuan. Ya. Dikatakan di sini li anna ahkaman nikah munafiyatun li ahkamil milik. Ya, karena hukum pernikahan menafikan adanya hukum al-milk, yaitu yang sifatnya perbudakan. Wal-milku aqwa, dan al-milku kepemilikan bersifat kuat. Fayadfa'ul adhab wa huwa nikah, maka dia mencegah terjadinya yang lebih lemah, yaitu pernikahan. Ini pun sesuatu yang mungkin sulit kita pahami, dikarenakan kita tidak secara fakta, faktual, kita tidak melihat adanya perbudakan kalau zaman sekarang. Walakin yajuzu wat'ul amatil kitabiyyati bimilkil yamin. Tadi dikatakan tidak boleh menikahi seorang hamba sahaya ahlul kitab. Lalu bagaimana kalau seorang laki-laki mencampuri seorang hamba sahaya ahlul kitab, ya atas dasar milkul yamin, atas dasar bahwa dia adalah miliknya, apakah diperbolehkan? Dikatakan diperbolehkan. Jadi kalau menikahi tidak boleh. Terus kenapa kok bisa dicampuri? Tadi atas dasar dalam ilmu fikih namanya milkul yamin. Walaupun lagi-lagi ini pun sulit kita, dan saya biasanya tidak menjelaskan terlalu rinci terkait dengan permasalahan seperti ini. Ya walaupun ya pemirsa Niaga TV sekedar tahu. Ya, dan kita tidak tahu kondisi yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sekarang yang sangat kita butuhkan adalah hukum terkait dengan ya pernikahan dengan orang-orang yang merdeka kalau sekarang ya. Tapi entah berapa tahun ke depan kita enggak tahu apa yang akan terjadi, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Lalu dikatakan wa tuhram al-mula'anatu 'alal mula'in. Haram seorang laki-laki yang telah melakukan mula'anah dengan mantan istrinya, dia nikahi lagi, tidak boleh. Apa itu mula'anah para pemirsa Niaga TV? Mula'anah itu saling melaknat. Ya, yaitu kondisi di mana seorang laki-laki menuduh istrinya berzina. Lalu istrinya berkata, enggak, saya enggak berzina. Maka mereka saling melaknat, bersumpah 5 kali. Ya, demi Allah saya tidak berzina, kata seorang wanita. Demi Allah saya tidak berzina, dia ulang-ulang 4 kali. Dan yang kelimanya dia berkata, demi Allah saya tidak berzina. Dan kalau saya ternyata berzina, saya siap dilaknat. Ya. Sebaliknya, seorang laki-laki mengucapkan hal yang sama. Demi Allah, dia telah berzina. Demi Allah, dia telah berzina. Diucapkan sampai 4 kali, dan demi Allah, dia telah berzina. Dan kalau dia ternyata tidak berzina, saya siap dilaknat. Itu mula'anah namanya. Dan Nabi dalam hadisnya berkata, ya, dikatakan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an terkait dengan hukum mula'anah, beliau berkata, madatis sunnatu ba'du fil mutala'inain, telah berlaku ketetapan sunnah sejak dahulu terkait 2 orang yang melakukan mula'anah, an yufraq bainahuma, dipisahkan, summa la yajtami'ani abadan, dan mereka tidak bisa lagi bersatu selamanya. Begitupun diharamkan menikahi seorang wanita yang berada dalam kondisi ihram. Ya, ihram baik umrah ataupun haji, itu haram. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, la yankihul muhrim wa la yunkah. Ya, seorang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Ya, dan tidak boleh juga mengkhitbah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wal mu'taddah min ghairihi. Begitupun haram menikahi wanita yang sedang dalam kondisi masa iddah. Masa iddah. Jadi ada seorang wanita ditalak oleh suaminya, lalu ada laki-laki yang lain yang menikahinya di masa iddahnya, itu haram, tidak diperbolehkan. Ya, al-mu'taddah min ghairihi. Ya, seorang yang sedang mengalami, wanita yang mengalami masa iddah dari laki-laki yang lain. Kalau dia mengalami iddah, kemudian dirujuk lagi oleh apa suaminya, kalau itu tidak masalah ya. Selama masih talak satu dan juga masih talak dua. Ya, masih talak satu dan talak dua. Wa yuhram alal hukman yajma'a baina akthar min arba'in. Diharamkan bagi seorang laki-laki yang merdeka mengumpulkan istri lebih dari empat orang. Ya, tidak boleh dia menikah lebih dari mengikat. Ya, dalam satu, kalau nikahnya mungkin bisa berkali-kali kalau bercerai, kan? Tetapi kalau dia mengumpulkan, artinya dia poligami atau ta'addud dalam bahasa Arab, itu dia tidak boleh lebih dari empat orang wanita. Berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat yang ketiga, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulasa wa ruba'. Wa ruba'. Nikahilah wanita yang kalian sukai, satu, dua, tiga, dan empat. Wal aula al-iqtisaru ala wahidatin. Walaupun yang lebih utama, kata beliau, mencukupkan dengan satu istri. Profesor Dr. Mustafa berkata, idza lam takun hajah ila ziyadah. Kalau dia merasa tidak perlu menambah istri, maka yang lebih utama satu saja. Wa khasyya adamul adl, dan kalau dia khawatir tidak bisa bersikap adil. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, ya cukup menikahi seorang wanita saja. Walahu an yata'a bimilkil yamini masya'a. Tapi kalau kita bicara milkul yamin, kaitannya dengan perbudakan, yaitu tidak dibatasi jumlahnya. Kalau istri tidak boleh lebih dari empat. Wa yuhram 'ala al-'abd aktsara min as-sunnataini. Lalu bagaimana kalau seorang hamba sahaya, boleh enggak dia nikah lebih dari satu? Boleh, tapi enggak lebih dari dua. Hal ini berdasarkan ijma' para sahabat bahwa kondisi seorang budak itu adalah setengah dari orang merdeka. Artinya kalau orang merdeka bisa sampai empat wanita yang dia nikahi ya di satu apa namanya satu ikatan. Ya, tetapi seorang budak hanyalah dua. Wa yuhramu 'alal hur nikahal amah al-muslimah illa ay yakhafal anat. Diharamkan atas seorang laki-laki yang merdeka menikahi seorang hamba sahaya muslimah. Diharamkan seorang laki-laki yang merdeka menikahi hamba sahaya muslimah kecuali kalau dia khawatir ya tidak bisa menjaga kesuciannya. Jadi ada seorang laki-laki, dia muslim, dia merdeka. Hukum asalnya jangan dia menikahi seorang budak perempuan walaupun dia muslimah. Kecuali kalau dia khawatir akan terjatuh kepada sesuatu yang haram, dalam kondisi itu diperbolehkan. Wa huwa al-wuqu' fi zina, yaitu dia terjatuh, khawatir jatuh kepada zina. Wa laisa lahu wa laisa indahu hurratun tasluhu lil istimta', dan dia tidak memiliki kemampuan menikahi wanita merdeka misalnya. Ya. Baik karena dia tidak punya biaya dan lain sebagainya. Wala yasihhu nikahu syighar. Syighar. Tidak diperbolehkan nikah syighar. Syighar. Apa itu para pemirsa Niaga TV? Apakah para pemirsa pernah mendengar jenis nikah seperti ini? Nikah syighar, yaitu pernikahan yang terjadi dahulu di masa jahiliyah, di mana seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan kawannya dan kawannya menikahkan putrinya dengan laki-laki tersebut. Jadi disilang. Ada si A, ada si B. Si A punya putri, si B punya putri. Si A menikahkan putrinya ke si B. Di balik si B menikahkan putrinya ke si A. Dan tidak ada mahar di antara mereka. Tidak ada mahar di antara mereka. Itu tidak diperbolehkan. Ya, hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah melarang nikah syighar. Ya. Lalu ditanyakan kepada Nafi apa itu nikah syighar, maka beliau menjelaskan an yatazawwaj ar-rajulu ibnatahu an yuzawwij ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu. Yaitu seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu menikahkan putrinya dengan dirinya. Walaisa bainahuma sadaqa. Dan tidak ada di antara keduanya mahar. Maharnya itu, saya nikahkan putri kamu, putri saya dengan kamu dengan syarat kamu nikahkan putrimu dengan saya. Jadi maharnya itu tukar menukar putri, dan itu dilarang dalam ajaran Islam. Wa nikahul mut'ah wa huwa ayyankihaha ila muddatin. Begitupun diharamkan melakukan nikah mut'ah. Ini yang kemarin ditanyakan oleh pemirsa kita ya Pak Ali. Ini dijelaskan di sini, diharamkan nikah mut'ah wa huwa ayyankihaha ila muddatin. Yaitu seorang laki-laki melakukan akad nikah sesuai kesepakatan waktu, menikah 1 bulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, itu dilarang dalam Islam. Terlalu banyak dalilnya para pemirsa Niaga TV. Di sini disebutkan ada 6 dalil, 6 hadis. Hadis pertama Bukhari Muslim dari Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala an, Rasulullah melarang nikah mut'ah pada hari Khaybar, sebagaimana pada hari itu Nabi melarang memakan daging keledai. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Lalu dikatakan dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari Sabrah Al-Juhani radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi bersabda, ya ayuhan nas inni qad kuntu adzantu lakum fil istimta' minan nisa. Memang aku pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mut'ah. Wa inna Allah harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Sungguh Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai'un falyukhalli sabilahu. Ya, barang siapa yang sudah terlanjur ya hendaknya dia apa? Faman kana indahu minhunna syai'un falyukhalli sabilahu. Ya, maka hendaknya dia melepaskannya. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, dan dia tidak mengambil lagi apa yang sudah dia berikan. Dan dalilnya banyak. Ada hadis Ibnu Abbas, ada hadis Ibnu Umar, ya. Iya, terakhir kita baca satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, tatkala Umar bin Al-Khattab dijadikan sebagai pemimpin, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah mengizinkan kami melakukan mut'ah. Kemudian beliau mengharamkannya. Wallahi, demi Allah, kata Umar, la a'lamu ahadan yatamatta wa huwa muhsin illa rajamtuhu bil hijarah. Kalau hari ini, kata Umar, tidaklah aku mendapatkan seorang yang melakukan nikah mut'ah dalam kondisi dia adalah muhsan, yaitu sudah pernah menikah, kecuali aku rajam, aku lempar dengan batu orang tersebut. Ya. Baik, itu saya rasa jelas ya. Nikah mut'ah itu adalah sesuatu yang haram, dan itu telah menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu haramnya melakukan nikah mut'ah. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.

jaminannya apa? Itu rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu memang dari keluarga Rasul atau bagaimana? Itu butuh penjelasan, ya. Dan kadang hal-hal seperti itu adalah kadang malah berbau sesuatu yang apa dibuat-buat, ya, nggak ada pertanggungjawabannya, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, beda dengan apa-apa yang ada di, mungkin kalau kita pergi ke Madinah, ke Mekah, itu ada museum di sana. Di sana ada peninggalan, entah itu berupa alat, ya, seperti senjata. Saya juga pernah melihat panahnya siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ada sejarahnya, ada sanadnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau rambut, dan yang membawanya juga kita tidak tahu siapa mereka, ya tentunya modal dari Timur Tengah saja tidak cukup. Sekedar, oh itu Syekh dari Timur Tengah, ya itu bukan jaminan. Ya, ini harus jelas sejarahnya, benarkah itu rambut Rasul, itu juga masih, mungkin masih membuka pintu perdebatan. Apalagi ditambah cerita-cerita khurafat, oh, rambutnya terus memanjang sampai 2 meter dan lain sebagainya. Ya itu bagaimana, dari mana itu, siapa yang pertama kali menyimpan rambut itu, lalu diwariskan ke siapa, terus dipelajari, dan saya rasa itu hanyalah menurut saya besar kemungkinan adalah kebohongan atau kedustaan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak Fadil. Saya mau tanya nih Pak Ustaz. Baik. Kenapa ya Pak Ustaz, terbentuk kita waktu sekali pada terbentuk ya Pak Ustaz, hingga akhirnya Pak Ustaz terjadi pengusuran kursus-kursus Pak Ustaz. Seharusnya kan Pak Ustaz, kalau mereka ingin mengalami usis dan sesat kursus kan, buat dalam masyarakat lokalnya di pekerja, bukan dengan mengusur masyarakat lokalnya Pak Ustaz. Baik, Pak. Karena ini kadang-kadang ini Ustaz kan setelah tempat kursus mereka lebih memilih mempertahankan ke tanah airnya untuk mengusur tanahnya, untuk mereka mati. Baik. Baik, Pak. Bagaimana Pak Ustaz kita Pak Ustaz terhadap berita TV Pak Ustaz? Apa-apa? Di mana terhadap berita TV Pak Ustaz? Di mana Pak Ustaz kan seorang siswa SD ditutup matanya dengan lidi sate oleh kelas kita kurang ajar Pak Ustaz kan? Ya Ustaz kan, atau Pak Ustaz kan meminta kita Pak Ustaz kan memberikan edukasi kepada Pak Ustaz peranan ini dari Pak Ustaz. Baik. Pak Ustaz. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Fadil di Sumatera Barat, ya, pemirsa setia kita. Yang pertama, pertanyaan beliau selalu aktual, salah satunya adalah terkait dengan sikap kita kepada apa yang terjadi di Pulau Rempang namanya, ya, Batam, di Batam itu, ya. Ada Pulau Galang, ada Pulau Rempang, Pulau Batam, ya, di Riau sana, Riau Kepulauan. Tentunya saya hanya mewakili apa-apa yang sudah disampaikan oleh, atau mengulang, bukan mewakili, saya hanya mengulang apa yang disampaikan oleh saudara kita di Muhammadiyah, ya, Perserikatan Muhammadiyah itu sudah memberikan pernyataan keras terkait dengan hal itu, termasuk di PBNU juga sudah menyatakan satu sikap yang keras terkait masalah itu. Artinya kemaslahatan rakyat, keselamatan rakyat itu haruslah menjadi nomor satu dibandingkan apapun, ya, keselamatan rakyat, ya, karena kan tujuan kita bernegara itu salah satunya adalah yang paling utama dan paling pertama disebutkan adalah menjaga tumpah darah Indonesia. Artinya bagaimana keselamatan rakyat itu menjadi nomor satu. Kalaupun memang ada investasi untuk kemajuan, untuk agar rakyat ini memiliki pekerjaan, itu hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Artinya mekanisme hukumnya harus dijalankan, segala sesuatunya harus dijalankan, lalu harus kita juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan rakyat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan lembaga-lembaga masyarakat, dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai tertumpahnya darah, ya. Itu satu hal yang sangat dilarang dalam agama. Ya, jangan sampai ada seorang darah yang tertumpah, apalagi sampai nyawa yang hilang. Tentunya itu satu hal yang na'udzubillahi min zalik. Kita berharap kepada pemerintah dan aparatnya agar bisa lebih baik lagi ke depannya sehingga kejadian itu tidak terjadi. Dan saya tidak tahu bagaimana latar belakang secara utuhnya, saya tidak tahu. Tetapi kalau kita baca pernyataan pers dari apa ormas-ormas Islam sudah jelas ya, baik dari tadi Perserikatan Muhammadiyah, dari PBNU dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Begitupun masalah tadi ya, yang menusuk mata itu, ya itu pun harus ditindak dengan tegas. Ya secara pidana ya jangan dibiarkan. Seorang guru mendidik anaknya ditusuk pakai apa? Tusuk sate matanya, itu pun harus ditindak secara pidana. Kalau dalam Islam bisa dikisoskan, mata diganti mata kan begitu. Nah ini hati-hati ya, ini harus jadi perhatian juga bagi kita semua. Jangan sampai kita tidak bisa menghargai guru dengan sebaik-baiknya. Guru itu ya, Masya Allah, kalau bukan karena guru banyak hal ya yang kita tidak tahu. Tapi dengan mereka ya kita belajar membaca, berinteraksi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ya satu bangsa itu diukur ketinggian peradabannya dengan bagaimana mereka memuliakan guru, ya orang yang berilmu. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah sepertinya di Kalimantan. Assalamualaikum. Baik. Suara televisinya dikecilkan dulu Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Nanya nih. Mau ulangi pertanyaan yang kemarin tidak dengar. Katanya kita di yang waktu seperti itu mulai dari kapan itu seperti malam itu kapan? Baik, itu saja Ibu. Kapan batas waktunya? Baik, ada lagi? Hobi main. Terus dia kalau sholat terus kalau sholat itu duduk di sampan. Sholatnya duduk di atas sampan. Di sampan, iya. Artinya memancingnya di laut. Baik. Halo, begitu Ustaz. Baik, memancingnya di laut Ibu ya. Iya, di laut, di sampan. Di sampan. Baik Ibu. Dekat dengan daratan, dekat dengan daratan gitu Ustaz. Baik, dekat dengan daratan. Iya. Baik, itu saja Ibu. Waalaikumsalam. Allah alam bisawab ya, kata para ulama, Allah berfirman dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar, akhir malam mereka beristighfar. Dalam hadis Rasulullah bersabda, inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil akhiri minal lail. Au kama qala Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ya, adakah yang berdoa aku kabulkan, yang meminta aku berikan, yang beristighfar aku ampuni. Kapan sepertiga malam terakhir itu? Wallahu alam bisawab, antara setengah dua atau jam dua, ya setengah dua atau jam dua sampai menjelang datangnya waktu subuh. Kalau waktu subuh sudah datang habis, ya antara setengah dua jam dua sampai menjelang datang waktu subuh. Boleh tidak sholat di atas sampan? Ya tadi kalau dalam kasus ibu ini tidak boleh karena dekat dengan daratan. Ya, dan disinilah kita membangun satu kesadaran bahwa sholat itu nomor satu. Ya, sholat itu nomor satu. Sholat itu tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan yang besar. Agar kita sholat. Sholat itu ibadah. Ibadah yang paling utama itu sholat. Amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, sholat. Tidak ada yang semampu kita. Kalaupun tidak bisa, ya dijamak nanti ketika sampai di tujuan. Dijamak takhir atau dijamak takdim sebelum berangkat. Allah alam bissawab. Apakah masih ada? Apakah ada keringanan untuk tidak pakai jilbab pada orang tua? Allah alam bissawab ya. Ada ayat yang diperdebatkan oleh para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala apa di surat An-Nur kalau saya tidak salah. Fala junaha alaihinna ayyadha'na thiyabahunna ghaira mutabarrijat. Dan bagi wanita-wanita yang sudah tua, tidak ada dosa untuk meletakkan pakaian mereka. Walaupun para ulama beda pendapat, ada yang mengatakan thiyabahunna di sini adalah hijab cadar mereka. Orang yang sudah tua tidak masalah membuka apa cadar mereka. Ada yang menafsirkan begitu, yaitu mereka yang memandang bahwa itu sebagai satu kewajiban. Ada lagi yang memahaminya ya ketika sudah semakin tua, bahwa kondisinya juga sudah tidak ada keinginan untuk menikah, orang yang melihat pun tidak terangkat syahwatnya. Ada yang berpendapat bahkan bahwa apa aturan masalah hijab bagi wanita yang sudah tua tidaklah seketat terkait dengan wanita yang masih muda. Allah alam bistam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, barakallahu fi. Mau menanyakan gini, Ustaz, tentang yang kan malaikat, ini pengertian saya ya, Ustaz, malaikat itu ada dua sih ya, maksudnya yang salah satunya itu naik ke langit pada saat tubuh atau apa gitu ya, maaf kalau saya salah nanti, Ustaz. Nah itu apakah maksudnya melaporkan ke Allah itu ada yang suaranya hilang tubuh. Halo, mohon Halo? Maaf suaranya hilang, tidak terdengar Ibu. Tadi cuma sampai di kalimat malaikat iya, di waktu Ustaz. Subuh di malaikat di waktu subuh kan naik ke Allah untuk melaporkan ada yang salah lagi, atau ya? Enggak itu Ustaz. Nah halo Halo. Nah itu waktu tiba-tiba suaranya hilang Ibu. Halo. Halo Ustaz. Malaikat kan melaporkan ke Allah ada yang sholat subuh atau enggak. Kadar Allah ya, suaranya tidak terdengar. Halo. Baik. Halo. Baik, saya rasa bisa ditutup dulu, nanti kita coba berikan tanggapan iya, sebatas yang kita pahami. Jadi memang ada malaikat yang dia berbolak-balik di pagi dan sore hari, Ibu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an lahu muaqqibatum. Ya Allah memiliki muaqqibat, yaitu malaikat yang berbolak-balik. Dalam hadis Rasulullah berkata, yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar. Datang berbolak-balik menemui kalian malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat siang itu turun di waktu subuh. Oleh karenanya dikatakan dalam Al-Quran, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Begitupun waktu asar. Waktu asar itu malaikat malam turun, malaikat siang pergi. Ya, oleh karenanya waktu asar itu adalah Allah katakan hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah sholat kalian, terutama sholat pertengahan. Sholat pertengahan menurut pendapat yang paling kuat adalah sholat asar. Ya, dan dalam hadis Allah bertanya kepada para malaikatnya, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat berkata, aku meninggalkan mereka ya Allah, dalam kondisi mereka sedang sholat, dan aku mendatangi mereka pun, mereka sedang sholat. Allah alam bissab. Ada hamba Allah di Aceh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak. Tanya Ustaz. Baik. Halo. Iya silahkan. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Silahkan Pak. Ini mau nanya tahiyatnya. Baik. Bukan wajib. Salat. Bagaimana kalau saya tidak mendengar dengan jelas Pak. Tahiyat, kenapa tahiyat? Kalau terjadi kesalahan apa? Terjadi kesalahan dalam bacaan tahiyat. Contohnya apa? Misalnya ayat tahiyat tidak panjang. Terjadi kesalahan ya. Baik. Baik, itu saja Pak. Baik, itu saja. Ya, tidak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahiyat ada dua tentunya ya. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ya, tahiyat atau tasyahud. Kalau tahiyat awal sudah kita bahas di mazhab Imam Syafi'i, dianggap itu sunnah. Sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, ya, sunnatul ab'ab istilahnya, ya. Itu di tahiyat awal. Ya. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan bukan sunnah tapi wajib. Ya, kalau ada kesalahan bacaan bagaimana? Ya. Tentunya nanti sesuatu yang sifatnya wajib itu bukanlah sesuatu yang sifatnya rukun. Rukun ya seperti Fatihah, yang kalau terjadi kesalahan salatnya tidak sah berdasarkan hadis Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Kalau memang dia bisanya seperti itu ya sah untuk dia. Itu yang kita bahas dulu ketika kita membahas Al-Fatihah. Ada orang yang Al-Fatihahnya belum bagus. Lalu dia sholat. Apakah sah sholatnya untuk dirinya? Sah. Tapi tidak untuk orang lain. Dan dia dituntut untuk terus belajar. Ya, terus belajar. Itu dalam hal Fatihah yang merupakan rukun sholat. Ya, yang merupakan apa? Rukun sholat. Kalau Al-Fatihah saja yang merupakan rukun sholat, kalau itu salah dan dia tidak menjadi imam, statusnya tidak masalah, ya artinya sah buat dia, tapi dia harus belajar, apalagi kalau bacaan tasyahud, maka itu lebih ringan menurut saya. Walaupun ini harus menjadikan kita mengingatkan orang itu agar terus belajar kalau memang ada kesalahan. Ya. Allah alam bissawab. Apakah dagu wanita termasuk aurat? Kata para ulama, bagian wajah wanita yang terlihat saat kita berhadap-hadapan, jadi kalau kita adep-adepan, saya dengan adik saya misalnya, saya adep-adepan, apa yang terlihat di bagian lingkaran wajah, itulah yang aurat. Yang tidak terlihat, maka itu tidak disebut sebagai apa aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang terlihat. Mohon maaf, bukan begitu penjelasannya. Wajah itu adalah sesuatu yang terlihat indal muwajahah. Muwajahah itu berhadapan-hadapan. Saya berhadapan-hadapan dengan pemirsa. Yang terlihat dari lingkar wajah saya itulah wajah. Artinya, apakah bagian ini wajah? Bukan. Dia bukan bagian wajah. Karena ketika saya berhadapan dengan para pemirsa, ya itu tidak terlihat bagian bawah sini. Maka dia, kalau itu wanita, harus ditutup. Ya, harus ditutup. Yang bukan bagian dari aurat adalah wajah. Sedangkan wajah hanyalah lingkar yang ada di depan. Yang terlihat ketika berbicara seperti ini, berhadap-hadapan. Allah alam bissawab. Di dalam kubur kita akan mengalami kegelapan, maka terangilah dengan salat tahajud. Nanti di alam kubur kita mengalami tempat yang sempit, luaskan dengan silaturahmi, dan seterusnya. Apakah benar? Benar. Bagus itu pernyataan yang bagus. Allah alam bissawab. Bolehkah kita menyedekahkan bacaan Quran atau Fatihah untuk orang yang sudah meninggal? Ulama khilaf dalam masalah ini ya. Menyedekahkan pahala bacaan Al-Quran itu khilaf di kalangan para ulama. Di mazhab Imam Syafi'i seperti yang pernah kita bahas itu tidak sampai. Tapi di mazhab Imam Ahmad dianggap sampai. Di tempat kami kalau ada keluarga yang pergi haji, maka keluarga yang ditinggal setiap malam Jumat kadang mengajak orang kumpul untuk yasinan. Sedekah, ini tidak ada. Tidak ada tuntunannya dari baginda Rasulullah SAW melakukan hal seperti itu. Allah alam bissawab. Saya mau bertanya, sebelum tidur disunahkan berwudu terlebih dahulu. Bagaimana terbangun di malam hari? Apakah harus berwudu lagi? Tidak, tidak harus berwudu. Kalau mau berwudu silahkan. Tapi tidak harus berwudu lagi. Allah alam bissawab. Saya rasa itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.